Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekarang puasa hari keberapa? Ke-20. Tidak terasa 20 hari dari bulan Ramadan telah berlalu. Apakah yang sudah kita amalkan di selama 20 hari tersebut? Sudah berapa banyak ayat yang kita baca dan kita pelajari? Sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 20 hari dari bulan Ramadan yang telah berlalu? Jika kita telah maksimal dalam melakukan dan memanfaatkan 20 hari dari bulan Ramadan yang sudah berlalu, maka bersyukurlah dan lebih giatlah kembali untuk memaksimalkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan jika ternyata masih banyak kekurangan selama 20 hari Ramadan yang telah berlalu, banyak waktu yang terluput, yang tidak termanfaatkan dengan baik, ya, maka hendaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta taufik dan kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaksimalkan sisa hari dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir yang masih tersisa dari bulan Ramadan. Manfaatkan sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, melakukan berbagai macam amal saleh, melakukan berbagai macam kebaikan, dan seterusnya. Mumpung masih ada kesempatan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, belum terlambat bagi kita untuk memaksimalkan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terasa sudah 20 hari berlalu. Maka hisablah diri-diri kita, apa yang telah kita lakukan di 20 hari tersebut. Apakah kita memanfaatkan dengan maksimal? Apakah kita banyak lalai di hari-hari tersebut? Maka penting bagi kita untuk menghisab diri kita masing-masing dan kita memperbaiki hari-hari ke depannya, dan kita memanfaatkan sisa hari yang masih ada ini, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, menambah semangat, menambah kesungguhan dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam melakukan amal saleh, kebaikan, dan seterusnya di 10 hari terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan dan kesemangatan beliau untuk beramal dan beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu lebih lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, lebih bergairah daripada hari-hari sebelumnya. Sebagaimana yang datang dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh, bersemangat di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Artinya di 10 hari terakhir kesemangatan dan kesungguhannya lebih besar, lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizaruhu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malam harinya, itu malam hari dari bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk ikut menghidupkan malam-malam Ramadan di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Apa makna mengencangkan sarungnya? Sarung lebih kencang lagi pakai sabuk. Atau apa? Nah, disebutkan oleh para ulama, makna mengencangkan sarung adalah i'tizalun nisa, menjauhi para istri. Menjauhi an-nisa, para istri, untuk lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir, dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah yang dilakukan di malam hari. Berdoa, menangis kepada Allah, dan seterusnya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menjauh dari istri-istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam-malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan juga dalam rangka talaban li Lailatul Qadar, dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lebih. Nah, yang barang siapa melakukan ibadah di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar, dengan penuh keimanan dan ihtisab, mencari pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang di mana malam Lailatul Qadar malam-malam yang sangat diharapkan adanya atau terjadinya Lailatul Qadar adalah di 10 malam terakhir. Jadi dari 1 bulan Ramadan, malam yang paling diharapkan adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian dari 10 malam terakhir ini yang paling diharapkan, yang paling diharapkan adalah di malam-malam ganjil. Dan nanti malam adalah malam ganjil. Dan dari malam-malam ganjil tersebut, yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil 25 ke atas. 25, 27, dan 29. Jika seseorang tidak bisa maksimal di malam 21, 23, ya, maka jangan terluput dari malam 25, 27, dan 29. Dan dari malam 25, 27, 29, yang paling diharapkan adanya Lailatul Qadar, terjadinya malam tersebut adalah pada malam ke-27 Ramadan. Nah, alhasil mereka yang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, mudah-mudahan dia akan mendapati Lailatul Qadar. Nah, walaupun dia tidak tahu kalau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam tersebut. Nah, maka bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah, ya. Lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang tersisa ini. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, ya, kepada kita untuk bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat, ya, menjalankan berbagai macam ibadah, amal soleh dan kebaikan di 10 hari terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan ini, ya. Karena belum tentu kita akan mendapati bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan segera, ya, mewafatkan kita, ya, sebelum masuk bulan Ramadan ke berikutnya, ya. Atau mungkin bisa jadi di bulan Ramadan berikutnya kita dalam keadaan lemah, ya, tidak maksimal, ya. Nah, seperti keadaan di bulan Ramadan sekarang, ya. Bisa jadi lemah karena usia, atau semakin lemah karena penyakit, ya, atau semakin lemah karena kesibukan dan yang lainnya, ya. Maka apa yang ada sekarang dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, fajtahidu fiha, bersungguh-sungguhlah di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, dan tentunya kita bisa melakukan ibadah dan memaksimalkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hanyalah dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.